بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas, khana fitina azakumullah. Kita masih pada pembahasan bab seputar masalah salawat, menjelaskan tentang hukum seseorang yang tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam tatkala nama beliau disebutkan di sisinya. Sampai pada hadis yang ke-646. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير يرويه عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى المنبر. Disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau naik di atas mimbar. Faqala amin amin amin. 3 kali. Beliau mengatakan kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Amin. Amin amin. Qila lahu, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam, kenapa engkau berbuat semacam itu? Naik ke atas mimbar, tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, qala li Jibril, barusan Jibril alaihi salatu wasalam berkata kepada aku, raghima anfu 'abdin, sungguh hina seseorang hamba, adraka abawaihi aw ahadahuma lam yadkhulil jannah, sungguh hina seseorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dia tidak bisa memanfaatkan masa hidup kedua orang tuanya atau salah satunya untuk meraih pahala besar dengan berbakti kepada mereka berdua. Tidak bisa menjadikan mereka berdua sebagai sebab dia masuk ke dalam surga. Artinya dia seseorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka dikatakan oleh Malaikat Jibril, raghima anfuh, hina dia. Qultu amin. Maka saya katakan amin. Kabulkanlah ya Allah atas doa Malaikat Jibril tadi. Thumma qala, kemudian Malaikat Jibril pun berdoa lagi. Raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadhanu lam yughfar lah. Hina seorang hamba masuk padanya bulan suci Ramadan namun tidak diampuni dosanya, yakni dia tidak bisa memanfaatkan momen-momen Ramadan untuk mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya dia betul-betul sangat banyak kemungkaran-kemungkarannya, kemaksiatan-kemaksiatan dia selama Ramadan. Dan tidak ada kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan selama Ramadan. Keluar Ramadan, belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina hamba semacam ini. Faqultu amin, maka saya katakan amin. Thumma qala, kemudian Malaikat Jibril berkata lagi, raghima anfu mri'in dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Hina seseorang itu, namamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam disebut di sisinya namun dia tidak bersolawat kepadamu. Faqultu amin, maka saya katakan amin. Yang ketiga, doa kehinaan, doa kerendahan bagi seseorang yang tidak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika disebut nama beliau di sisinya. Hadis ini telah lewat pada pembahasan hadis yang sebelumnya. Baik, hadis yang berikutnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana 'Aliyyun, huwa 'Ali ibn al-Madini, 'Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini, dikenal dengan sebutan 'Ali ibn al-Madini. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah, قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت قريبا أبا رشدين. Saya pernah mendengar Quraib Abu Rishdin meriwayatkan an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Juwairiyah bintil Harith ibn Abi Dirar. Ibn Abbas meriwayatkan dari Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kharaja min indiha wa kana ismuha Barrah. Disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari sisi Juwairiyah ini, wa kana ismuha Barrah, dan sebelumnya nama Juwairiyah ini adalah Barrah. Fahawwala Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha, lalu Nabi alaihi salatu wasallam merubah namanya, fasammaha Juwairiyah, dan Rasul menamakan Barrah tadi dengan nama Juwairiyah. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam keluar dari sisi Juwairiyah ketika selesai sholat subuh. Tayyib. Fakharja. Maka beliau alaihi salatu wasallam keluar dari rumahnya. Wa kariha an yadkhula wasmuha Barrah. Dan beliau tidak suka masuk lagi ke rumahnya Juwairiyah dalam keadaan namanya masih Barrah. Thumma raja'a ilaiha ba'dama ta'ala nahar. Kemudian Rasulullah SAW beliau kembali lagi kepada Juwairiyah setelah agak siang. wa hiya fi majlisiha, dalam keadaan juwairiyah masih di majlisnya, yakni masih di tempat salatnya. Faqala, maka Rasul berkata, mazilti fi majlisik, kamu masih di tempat kamu duduk, artinya kamu masih di tempat kamu salat, kamu belum pergi, kamu belum bergeming. Disebutkan bahwasanya juwairiyah ketika itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai selesai salat subuh sampai ketika Rasulullah alaihi wasallam kembali menemui dia. Kata Rasul, mazilti fi majlisik, kamu masih di tempat majlis kamu, di tempat duduk kamu ini, belum pergi. Kata Rasulullah alaihi wasallam, laqad qultu ba'daka arba'a kalimat, sungguh aku telah mengucapkan setelah aku pergi dari kamu arba'a kalimat, saya mengucapkan 4 kalimat, salah sama rat 3 kali, lau wuzinat bi kalimatika wazanat hunna, kalau seandainya 4 kalimat tadi ditimbang dengan kalimat-kalimat yang kamu lafalkan tadi, wahai juwairiyah, ini saya 4 kalimat yang saya lafalkan tadi bisa mengalahkan semua tadi. Ini yang dilafalkan juwairiyah dari mulai ba'da subuh. Dari mulai ba'da subuh. Dari mulai ba'da subuh sampai menjelang siang. Itu melafalkan sekian banyak zikir-zikir kepada Allah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan 4 kalimat saja. Yang 4 kalimat ini kalau ditimbang dengan sekian banyak kalimatnya juwairiyah, masih menang yang 4 kalimat tadi. Apa 4 kalimat tadi, ikhwan? Disebutkan kata Rasulullah SAW, kata beliau, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad au madada kalimatih. 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Adada khalqih, sejumlah makhluknya. Waridha nafsih, dan dengan keridhaan diri Allah. Wazinata arsih, dan dengan beratnya arsnya Allah. Wa midada kalimatih, dan dengan jumlah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani bertasbihnya subhanallah wa bihamdih, bertasbih, bertahmid kepada Allah sejumlah itu. Sejumlah itu. Sejumlah makhluknya Allah. Seribu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejumlah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sangat banyak sekali. Ini dibaca 3 kali, dibaca 3 kali. Kalimat yang 4 ini dibaca 3 kali itu sudah cukup dan bisa mengalahkan sekian banyak zikir-zikir yang dilafalkan juwairiyah tadi dari mulai subuh sampai siang. Barakallahu fikum. Qala Muhammad, qala haddatsana Ali, qala haddatsana bihi Sufyan ghairu marrah, qala haddatsana Muhammad an Quraybin عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل جويرية إلا مرة. نعم على كل حال ini hadis barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 4 kalimat ini, dan ini dimasukkan oleh para ulama termasuk zikir pagi, termasuk zikir pagi dan petang, terutama pagi hari. Dibaca setelah selesai sholat subuh, dibaca setelah selesai zikir-zikir sholat. Barakallahu fikum. Ya, termasuk zikir sabah, zikir pagi. Keutamanya luar biasa. 4 kalimat dibaca 3 kali, itu bisa mengalahkan semua kalimat-kalimat yang dilafalkan seseorang dari mulai subuh sampai siang hari. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, namun wallahu alam, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab shalawat gitu ya. Disebutkan dalam bab shalawat. Ini wallahu alam bagaimana sinkronisasinya nih. Kurang paham saya. Al-muhim hadis ini menjelaskan tentang fadilah zikir tadi. Juwairiyah binul Harith adalah istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Paham ya? Sehingga itu jangan bayangkan Rasul keluar masuk dari rumahnya perempuan. Siapa ini? Itu istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Juwairiyah binul Harith adalah istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Kita perhatikan di sini barakallahu fikum. Yang pertama, bagaimana ibadah dan semangat ibadah yang ditunjukkan oleh Ummahatul Mukminin, wanita-wanita sahabiah di zamannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Juwairiyah binul Harith habis salat subuh berzikir di tempatnya, tidak pindah sampai menjelang siang. Luar biasa. Ini yang harus dicontoh oleh para muslimat-muslimat di zaman sekarang ini. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk zaman sekarang ini barakallahu fikum merupakan upaya untuk menambah iman, menambah takwa, sekaligus upaya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada di masa sekarang ini. Sisi yang kedua, kita perhatikan ya ikhwan, amalan yang sesuai dengan bimbingan sunnah, amalan yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, itu jauh lebih ringkas, jauh lebih mudah, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan yang tidak ada bimbingan Rasul padanya. Di sini Juwairiyah asal berzikir, yang penting berzikir. Barakallahu fikum, dengan tanpa ada bimbingan Rasul. Lama, banyak yang dilafalkan. Sementara Rasul hanya 4 kata. Hanya 4 kata. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Diulang 3 kali. 4 kata diulang 3 kali, sangat singkat, sangat simpel, sangat ringkas, tidak banyak yang dilafalkan, tapi pahalanya besar. Bisa menandingi semua yang dilafalkan tadi dari mulai subuh sampai siang hari. Ini namanya barakatus sunnah. Barakah mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Singkat, mudah, sedikit, banyak pahalanya. Barakatus sunnah. Jika menunjukkan barakallahu fikum, as-sunnatu yusrun. Sunnah Rasul itu mudah. Tidak memberatkan kaum muslimin. Ya. Dan juga sunnah Rasulullah SAW membawa pahala besar. Barakallahu fikum. Lain halnya dengan amalan-amalan yang tidak ada contoh Rasulullah SAW. Kita bahasakan bid'ah. Amal-amal yang namanya bid'ah, antum perhatikan barakallahu fikum, amalannya susah, amalannya memberatkan, pahalanya tidak ada, kok sedikit, tidak ada, bahkan yang ada adalah dosa dan ancaman. Barakallahu fikum. Antum perhatikan kalau mereka membuat semacam ritual wirid gitu ya, itu berapa kali bacanya? Apa mungkin 3 kali? Karena sejarah ya Pak. Dibaca berapa? 100, 1000. Ada yang suruh membaca 6666 kali. Sampai muru ya Pak. Muru, zikir, macam-macam sampai lama. Luar biasa beratnya, sampai ngantuk-ngantuk begitu ya. Barakallahu fikum. Sudah repot, sudah berat, sudah susah, yang dilafalkan banyak, pahalanya tidak ada. Barakallahu fikum. Itu yang membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Kalau bid'ah memberatkan, menyusahkan, enggak berpahala. Sementara sunnah mudah, ringkas, ringan, sedikit amalannya, besar pahalanya. Barakallahu fikum. Itulah makna ucapan sebagian salaf rahimahumullah ketika mereka mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, sedikit dalam beramal tapi sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik, lebih afdal daripada bersungguh-sungguh beramal, banyak beramal tapi bid'ah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga yang dipandang barakallahu fikum bukan banyaknya amalan, tapi yang dipandang ialah amal tadi sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Amalmu sedikit tapi sesuai dengan sunnah Rasul, itu lebih baik daripada amalmu banyak menyelisihi sunnah Rasul. Akan lebih baik lagi kalau amal kamu banyak sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Yang penting ya ikhwan, muwafaqatus sunnah, menyepakati, mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ini yang susah. Ini yang susah barakallahu fikum. Nah, dari zikir yang dilafalkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa ziyada arsyi wa mulari kalimatih, diambil faedah oleh para ulama dari kata-kata wa zinata arsyi, diambil faedah bahwasanya arsy itu merupakan makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling agung. Zina itu wazan, berat, dan beratnya arsy Allah. Sehingga dikatakan arsy makhluk Allah yang paling berat, yang paling besar. Di sisi yang lain, yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa jarak antara bumi yang kita pijak dengan langit yang pertama sejauh 500 perjalanan. Langit yang pertama dengan langit yang kedua juga demikian jaraknya. Kedua dengan ketiga juga sama. Dan keempat, dengan kelima, dengan keenam, dengan yang ketujuh, sama jaraknya. Jarak antar langit 500 tahun perjalanan. Langit, di atasnya langit itu ada air, ma'un. Barakallahu fikum. Jarak antara langit yang ketujuh dengan air juga 500 tahun perjalanan. Di atasnya air ada kursi, juga dengan jarak yang sama. Di atasnya kursi ada ars, juga dengan jarak yang sama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas semua yang ada, terlepas dari makhluknya. Maka ars dikatakan sebagai makhluk Allah yang paling tinggi dan sebagai makhluk Allah yang paling besar. Paling besar. Terkait dengan paling besar, ini riwayatnya, dalilnya, dan juga dengan riwayat yang lain ketika Rasulullah SAW membandingkan antara kursi dengan arsy. Disebutkan dalam Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan mal kursi fil arsy. Sebentar. Amas samawati sab'un wal arduna sab'un fil kursi illa ka halqatin mulqatin fi falatin al ard. Baik. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursi itu melainkan seperti halqah, macam cincin begitu, dilemparkan di tengah-tengah tanah yang sangat luas, gurun Sahara yang sangat luas. Hanya kecil, lebih besar kursi. Belum mengatakan wal kursi fil ars kasamawati sab' wal arduna sab' fil kursi. Dan perbandingan kursi dengan ars sama seperti perbandingan langit yang tujuh, bumi yang tujuh pada kursi tadi. Paham ya? Jadi kursi ketika dibandingkan dengan ars kayak cincin dilemparkan di tengah-tengah gurun Sahara yang sangat luas. Menunjukkan Allah Yafan Ars lebih besar dibandingkan dengan kursi. Barakallahu fikum. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bissawab. Di atas sana sangat besar, sehingga terlalu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas kita yang sangat besar, yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Dan Allah Maha tinggi di atas semua yang ada. Wa qala rahimahullah, hadis yang terakhir. Wa qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Ibnu Salam Muhammad Ibnu Salam al-Bikandi. Qala haddatsana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim al-Darir. An al-A'mash. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran al-Kufi. An Abi Salih. Abu Salih namanya Zakwan Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Istaiizu billahi min jahannam." Hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari jahannam. Istaiizu billahi min adzabil qabr. Hendaklah kalian beristiazah memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Istaiizu billahi min fitnatil masiihid dajjal. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Istaiizu billahi min fitnatil mahya wal mamat. Dan hendaklah kamu semuanya berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ialah semua fitnah yang terjadi semasa hidup kita. Fitnah kematian ialah fitnah ketika sakaratul maut, dan fitnah ketika di alam kubur dalam bentuk pertanyaan mungkar wa nakir, namanya fitnah kubur. Lain fitnah kubur, lain azab kubur. Kalau fitnah kubur itu pertanyaan malaikat mungkar wa nakir, semua orang yang masuk ke alam barzakh akan mendapatkan fitnah ini. Kalau azab kubur itu siksa kubur ditujukan khusus untuk orang-orang kafir yang disiksa di alam kubur. Nah, hadirin sahih, Pak. Sahih. Bi isnadin sahih. Ini pun juga demikian, wallahu a'lam, bagaimana kecocokannya dengan bab yang disebutkan Imam Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan bab tentang salawat, tapi yang dibahas sekarang bukan masalah salawat, tapi terkait dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara ini. Wallahu a'lam bissawab. Al-muhim, ini kita lakukan isti'adzah semacam ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain, isti'adzah semacam ini kita baca ketika selesai tasyahud, selesai sholawat. Kita tasyahud, sholawat, kemudian berta'awud dari empat perkara ini. Kemudian setelah itu silakan berdoa dengan apa yang kita kehendaki. Kemudian salam. Wallahu a'lam, barangkali. Ya mungkin barangkali, karena enggak ada keterangan ya, Pak. Mungkin saja ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab salawat kepada Nabi. Artinya ketika salawat, selesai salawat dianjurkan untuk membaca ini, terutama dalam salat. Jadi ketika kita salat itu kan tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam membaca ini. Wallahu taala alam bisawab. Apakah boleh berta'awud kepada Allah dari empat perkara ini di luar salat? Jawabannya boleh ya. Labas, enggak ada masalah. Dikarenakan lafadznya umum, kita bisa setiap saat, setiap waktu, dalam semua kesempatan yang baik kita beristi'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini. Walaupun secara khusus diperintahkan di dalam salat. Untuk dalam salat hukumnya adalah wajib. Untuk dalam salat hukumnya adalah wajib, dikarenakan Rasul menggunakan bahasa perintah ta'awwadzu atau ista'idzu. perintah, hukumnya wajib. Hukumnya wajib, barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sehingga dengan demikian selesai pembahasan masalah sholawat. Pembahasan masalah sholawat yang sebelumnya dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan sholawat, kemudian dijelaskan lagi terkait dengan seseorang yang tidak mau bersahabat Nabi SAW ketika nama beliau disebutkan di sisi beliau. Selesai bab sholawat, masuk kepada bab yang berikutnya. Lanjut atau ada yang menanyakan dulu? Ya, gimana? Nah, kalau masih memungkinkan kita mengejarnya, dikarenakan ada kesempatan dikejar. Jadi, misalkan kita sudah mulai membaca ini, sudah mulai membaca ta'awudnya, imam salam, kan dia ada salam pertama, ada salam kedua, itu ada waktu ya. Kita selesaikan ta'awudnya kita, baru kemudian kita mengikuti salamnya imam. Barakallahu fikum. Terkait dengan salamnya imam, kita mengikuti ketika imam salam noleh ke arah kanan, kita ke kanan, imam kiri, kita ke kiri, ataukah imam selesai salam baru kita ikuti? Jawabannya, ketika imam selesai salam, begitu dia selesai salam ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, baru makmumnya mengikuti salam sebelah kanan dan sebelah kiri. Artinya ada waktu. Ada waktu untuk meneruskan ta'awudnya kita. Tapi kalau seandainya tidak ada waktu sama sekali, barakallahu fikum, maka di situ kita sudah terkena perintah mutaba'atul imam. Mutaba'atul imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu 'alaih. Imam diangkat atau ditunjuk untuk diikuti, maka jangan menyelisihi dia. Ya sudah, gimana lagi salam? Kalau memungkinkan dikejar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Namanya? Beda. Kalau lam yudkhilahul jannah, kedua orang tua tadi tidak bisa menjadi sebab dia masuk dalam surga. Yang ini dia tidak masuk surga dengan adanya orang tua tadi. Malahnya sama, tapi bacanya beda. Tidak mungkin untuk baca lam yudkhilil jannah. Tidak. Kenapa? Terus, artinya dipastikan tidak masuk dalam surga gitu. Nah, berarti dengan demikian kata-kata lam itu khulul jannah ada kepastian dia tidak masuk dalam surga gitu. Ya itu tadi kalau dimanakan demikian ada kepastian, tapi itu enggak dipastikan dikarenakan terlalu banyak dalil-dalil yang lainnya, barakallahu fikum, yang menunjukkan seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu tidak terjatuh dalam kekufuran, tidak pula pada kesyirikan, tapi terjatuh pada tindakan dosa besar. Kalau dia belum bertobat kepada Allah, maka prinsipnya harus sunnah tahtal masyiah. Kalau dia belum tobat sampai dia mati, itu tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki diampuni, surga tempatnya dia. Kalau menghendaki tidak diampuni, neraka dulu, baru kemudian diangkat dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini ancaman. Ancaman. Barakallahu fikum. Nah. Ada lagi? Ada lanjut? Lanjut. Ayo ya. Lanjut. Faqala rahimahullahu ta'ala. Bab yang berikutnya ya, ikhwan ya. Bab doa ar-rajuli 'ala man zalama. Bab seseorang yang mendoakan kejelekan kepada orang yang membalimi dia. Baik. Bab doa seseorang, doa kejelekan kepada orang yang membalimi dia. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Jawabannya barakallahu fikum. Di situ ada sesuatu yang afdal, ada sesuatu yang jais. Sesuatu yang afdal terkait dengan orang yang membalimi kita ialah kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang membalimi kita. Jadi bukan doa kejelekan. Kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang membalimi kita. Ini yang paling afdal. Dalilnya mana? Sekian banyak kisah yang dialami oleh para anbiya wal mursalin. Tatkala mereka mendapatkan kezaliman-kezaliman kaumnya, siksaan, aniaya dari kaumnya, di situ mereka tidak mendoakan kejelekan untuk kaumnya, mendoakan kebaikan. Di antara doa yang mereka panjatkan, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku ini, sebab mereka tidak ngerti, mereka tidak punya ilmunya, mereka jahil. Padahal sudah dizalimi, dilempari batu, berdarah-darah, mengusap darah di wajahnya, sambil mengatakan Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu pula yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari Taif. Dakwah di Taif tidak disambut dengan meriah oleh mereka, justru disambut dengan permusuhan. Dilempari batu oleh anak-anak, oleh perempuan dan segala macam, saya berdarah kakinya beliau. Beliau tidak pernah mengalami suatu kondisi yang betul-betul membuat beliau sempit dadanya, kondisi yang menegangkan, yang mencekam, yang kritis, kecuali saat itu. Tiba-tiba beliau keluar dari Taif, sudah enggak sadar, sadar di sebuah tempat. Datang malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad, ada malakul jibal, malaikat penunggu gunung, menyampaikan salam kepada kamu. Dia meminta izin kepada engkau, kalau engkau menghendaki, dia akan angkat dua gunung ini dan dihancurkan, ditimpakan kepada mereka semua. Rasul tidak mau ya. Beliau mengatakan, jangan. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka keturunan-keturunan yang nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kebaikan untuk mereka dan anak keturunannya. Ini yang paling afdal. Dizalimi orang lain, justru mendoakan kebaikan untuk dia. Didoakan kebaikan, doakan hidayah, doakan ampunan dan segala macamnya. Siapa tahu dengan doa kita tadi ikhwan, dia menjadi baik. Ini yang paling afdal. Nah, yang bisa berbuat demikian ini orang-orang besar, yang punya jiwa besar, yang betul-betul lembut halus peranginya, yang memperhatikan maslahat yang lebih jauh. Dan yang sangat-sangat dianjurkan terkait dengan bab ini, orang-orang yang masuk dalam kancah dakwah sebagaimana para anbiya wal mursalin, dan para penerus mereka, para ulama, para doa dan segala macamnya, ketika mendapati gangguan-gangguan dari masyarakatnya, dianiaya, dicemooh, diejek dan segala macamnya, jangan kemudian disikapi dengan sikap yang arogan, disikapi dengan sikap yang lebih baik, mendoakan kebaikan untuk kaumnya. Barakallahu fikum. Hadza huwa al-afdal. Hadza huwa al-afdal. Juga yang afdal, barakallahu fikum, ini merupakan satu kaitan dengan yang tadi. Di samping mendoakan kebaikan, barakallahu fik, memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi kita. Ini dengan ketentuan. Yang kedua, memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Ini dengan ketentuan, ya ikhwan. Ketentuannya adalah kalau tindakan kita yang memaafkan dia bermaslahat untuk dirinya. Entah dia semakin sadar dari kesalahannya, semakin baik setelah itu, jera dengan perbuatannya dan segala macamnya, maafkan dia. Itu merupakan sifatnya orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah menyebutkan perangai mereka, Allah mengatakan wal ghadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan ingat ya, dengan syarat tatkala kita memaafkan orang lain tadi, dia semakin baik, dia semakin bagus, dia berubah. Allah mengatakan wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan membuat perbaikan, maka pahala dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua poin, memaafkan dan islah, membuat perdamaian, perbaikan. Sudah paham ya? Tetapi kalau dengan kita memaafkan, justru dia semakin parah, semakin menjadi-jadi, semakin zalim, jangan dimaafkan. Barakallahu fikum. Ini dua keadaan yang paling afdal. Yang pertama, kita doakan kebaikan untuk mereka yang menzalimi kita, dan yang kedua, kita memaafkan kezaliman mereka dan kesalahan mereka dengan ketentuan tadi. Kondisi yang jais Kondisi yang jais barakallahu fikum ialah saya sampai ya, masalahnya enggak sembarang orang ya saya. Baik. Kondisi yang jais yang disebutkan dalam riwayat dalam bab ini, mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang membolimi kita. Ini kondisinya ketika orang tadi tidak mungkin bisa baik dengan pemaafan. Tidak bisa baik dengan pemaafan. Sudah memang harus didoakan kejelekan bagi dia. Secara kemaslahatan didoakan kejelekan bagi dia. Itu boleh. Di samping nanti riwayat yang akan kita baca, Rasulullah SAW pun juga pernah berbuat demikian. Bahkan dalam kunut nazilah beliau mendoakan kehancuran untuk orang-orang Quraisy, untuk kufar Quraisy, bahkan mendoakan kejelekan untuk tokoh per tokoh, individu-individu Quraisy. Fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan. Terjadi. Juga beliau pernah mendoakan kejelekan untuk sebuah desa, Ri'lun wa Zakwan, ketika membunuh 70 orang qari di zamannya Rasulullah SAW, yang tidak mungkin dimaafkan. Jadi paham ya? Itu boleh. Kondisinya, kalau memang betul-betul harus didoakan kejelekan, tidak mungkin dimaafkan. Itu boleh. Itu kondisinya jais. Tapi ingat, doanya itu sepadan dengan kebolimannya. Jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas, kita yang bolim. Paham ya? Barakallahu fikum. Bentar ya. Yeah. baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana al-Hasan ibn al-Rabi' qala haddathana ibn Idris Abdullah ya Abdullah bin Idris an Layth Layth ibn Sa'ad an Muharib ibn Dithar an Jabir radhiyallahu an dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasul alaihi salatu wassalam pernah berdoa Allahumma aslih li sam'i wa basari ya Allah perbaikilah untukku pendengaranku dan penglihatanku waj'alhuma alwarithaini minni dan jadikanlah kedua-duanya pendengaran dan penglihatanku ini alwarithaini minni dua orang yang mewarisi dari aku maknanya ya Allah jadikanlah kedua organ tubuhku ini pendengaranku dan penglihatanku tetap sehat sampai aku meninggal dunia sehingga seakan-akan apa? Seakan-akan menjadi ahli warisnya begitu. Wansurni 'ala man dhalamani dan bantulah aku ya Allah untuk mengalahkan orang-orang yang menzalimi aku. Wa arini minhu tsari dan tunjukkan kepada aku tsari. Yani kejelekan-kejelekan dari akibat kezaliman dia kepada aku. Tunjukkan kepada aku kejelekan-kejelekan akibat dia menzalimi aku. Disebutkan dalam doa yang lain waj'al tsarana 'ala man dhalamana. Waj'al tsarana 'ala man dhalamana. Ya Allah jadikanlah kejelekan-kejelekan kejelekan-kejelekan karena menzalimi kami. Jadikanlah kejelekan tersebut pada orang-orang yang menzalimi kami. Jeremia tsaruna ikhwan. Sehingga makanya wa arini minhu tsari dan tunjukkan kepada aku ya Allah kejelekan-kejelekan keburukan-keburukan akibat dia menzalimi aku. Hadza huwa syahid. Kata-kata ini ikhwan yang diinginkan dalam pembahasan kali ini. Mendoakan apa? Menunjukkan apa ikhwan? Dia mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang menzalimi aku. Cuma dengan bahasa umum. Dengan bahasa umum. Wansurni ala man zalamani wa arini minhu tsari. Umum ya ikhwan. Barakallahu fikum. Halo. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa. Qala haddathana Hammad. Musa huwa Musa bin Ismail al-Minqari Abu Salama. Qala haddathana Hammad wa Hammad ibn Zaidin an Muhammad ibn Amr ibn Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi alaihi salatu wasallam pernah berdoa Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari ya Allah berikan kepada aku kenikmatan dengan pendengaranku dan penglihatanku. Waj'alhuma alwaritha minni. Jadikanlah dua hal tadi yang mewarisi aku. Mata dan pendengaran. Yani aku mati dalam keadaan masih sehat walafiat. Wansurni 'ala aduwi. Dan tolonglah aku untuk mengalahkan musuh-musuhku. Wa arini minhu tsari dan tunjukkan kepada aku ya Allah kejelekan-kejelekan keburukan-keburukan atas kezaliman dia kepada aku. Ini semuanya sahih. Yang pertama dari hadis Jabir bin Abdullah dan yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, satu lagi terselesai gitu ya. وقال رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي طارق بن أشيم الأشجعي Qala kunna naghdu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah pergi di pagi hari menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Fayaji'u ar-rajul wa taji'u al-mar'ah. Datang laki-laki, datang pula yang wanita. Laki perempuan datang menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fayaqul. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa aqul idza sallaitu?" Ya Rasulullah, apa yang saya baca kalau saya sholat? Fayaqul, beliau mengatakan, "Qul." Ucapkanlah, doakanlah. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, beri aku hidayah, beri aku rezeki. Faqarja ma'na laka dunyaka wa akhiratak. Sungguh kalimat-kalimat tadi mengumpulkan untuk kamu dunia dan akhiratmu. Wa qala haddatsana Ali, qala haddatsana Sulaiman bin Hayyan, qala haddatsana Abu Malik, qala sami'tu abi wa lam yadhkur idza sallaitu wa daba'ahu Abdul Wahid wa Yazid ibn Harun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini enggak ada sangkut pautnya dengan babnya. Babnya kan mendoakan kejelekan bagi orang yang menzalimi kita. Tapi ini doa yang dipanjatkan ketika sedang sholat. Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Wallahu alam. Kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam bab ini? Gak ada kesesuaiannya. Ala kulli hal, yang kita bahas dua riwayat yang sebelumnya itu hadis menunjukkan kepada kita bolehnya kita mendoakan kejelekan atas orang-orang yang menzalimi kita atau atas musuh-musuh kita. Itu kalau kondisinya betul-betul sudah harus didoakan kejelekan. Tapi kalau seandainya didoakan kebaikan lebih afdal, maka doakan kebaikan untuk mereka semua. Siapa tahu dengan doa kebaikan kita mereka berubah, dikasih hidayah, dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya musuh menjadi teman yang baik, menjadi orang-orang yang saleh. Wallahu taala alam bissawab. Sudah marib? Belum. Bagaimana? Iya, betul. Pertanyaannya? Nggak boleh gitu. Baik. Cara mengompromikannya terkait dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu beliau mendoakan untuk orang tuanya ketika sudah mati. Sudah mati. Paham ya? Sudah mati. Sehingga tidak boleh. Adapun doa yang tadi dipanjatkan oleh seorang nabi dan juga nabi kita Muhammad SAW, itu mereka masih hidup. Ringkasnya, mendoakan rahmat, mendoakan maghfirah untuk orang kafir yang sudah mati, tidak boleh. Makana lil mu'minina ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang mukmin, bagi kaum mukminin mendoakan ampunan untuk orang-orang musyrikin walaupun kerabat sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, orang-orang yang penghuni neraka. Jelas mati kafir, bahkan tidak boleh. Kalau dia masih hidup, maka diperbolehkan doa hidayah, doa taufik, doa rahmat, doa maghfirah kepada mereka semua, tidak ada masalah. Jadi paham ya? Nah, barakallah. Yang lain? Iya, terus? Iya, betul. Terus? Nggak bisa. Untuk kunut nazilah. Untuk kunut nazilah. Itu kan dikarenakan satu musibah, satu kondisi yang mencekam yang dialami oleh kaum muslimin. Kunazilah barakallahu fikum tidak bisa dilakukan melainkan harus dengan SK penguasa. Para ulama dan para ulama kita yang melihat kondisinya apakah sudah layak kunut atau tidak, mereka langsung menyampaikan kepada para penguasa. Para penguasa mengeluarkan SK-nya izin untuk kunut nazilah. Maka tidak diperbolehkan dan tidak syar'i kunut nazilah sendiri-sendiri. harus dengan pihak penguasa. Pihak penguasa atau izin dari pihak penguasa. Itu fatwa para ulama besar kita zaman sekarang ini, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Syeikh, dan juga yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Dengan dalil secara pengalaman di zamannya Rasulullah SAW, mereka tidak pernah melakukan kurutan silah melainkan bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barakallahu. Nah iya, ya itu, ya diamalkan seperti itu. Barakallahu. Gimana lagi? Nah. Sudah maghrib. Jamir maghrib. Kok tumben? Talu. Apa? Yang kurang 3 menit tak? Nggak ada lagi yang lain yang mau tanyakan? Hah? Tidak ada, aman. Isyarat dalam surat ketika ada yang salam. Naam, ada dalilnya. Tata caranya disebutkan dalam riwayat mengangkat tangan seperti ini. Barakallahu. Itu untuk orang yang salam. Jadi dia ngerti kalau dia sedang sholat. Iya. Itu sahih riwayat. Antum lihat dalam Sahih Bukhari banyak. Jika antum lihat, setahu saya disebutkan dalam Syekh Salat Nabi. Tengok di bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Sahih riwayatnya. Dalam Sahih Bukhari antum lihat dalam pembahasan di bagian Firis dalam kitab salat bab isyarat dalam salat. Itu dibawakan sekian banyak riwayat dan sekian banyak atsar dari salat dan masalah ini. Artinya itu isyarat bukan semata-mata untuk menjawab salam. Tapi untuk bab-bab yang lain pun juga bisa. Barakallah. Nah, wes. Kenapa nih? Cukup. Wadih. Cukup bisa apa ya? Cukup. Kita persiapan maghrib insyaallah. Nafakillahu subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.